Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna al-Ishrun ar-Rahmanu ar-Rahimu wa huma ismani jalilani kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Qala ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa wa qala thumma istawa 'alal 'arsh الرحمن وقال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وقال رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وقال الرحمن علم القرآن وغلب مجيء اسمه وغالبه وغالب مجيء اسمه الرحيم إما مقيدا كقوله وكان بالمؤمنين رحيما أو مكرونا باسم الرحمن كما في سورة الفاتحة والبسملة أو باسم آخر نحو العزيز الرحيم والغفور الرحيم والبر الرحيم والتواب الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya hikmataka wa ansyur alayya min khazain rahmatika. Ya mu'allima Ibrahim alimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Para jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang nama Allah Jalla wa'ala yang ketiga dan keempat. Setelah Allah Ar-Rabbu, sekarang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Berkata Syekh Abdul Razzaq rahimahullah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wahuma asmani jalilani, kedua-duanya adalah nama Allah yang begitu agungnya. Kathura uruduhuma fil Qur'anil Karim, banyak sekali disebutkan kedua nama ini dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Ar-Rahman yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy-Nya. Wa qala thumma istawa 'alal 'arsyir Rahman, kemudian juga Allah berfirman, kemudian dia Allah bersemayam di atas arasy. Ar-Rahman, dialah Tuhan yang maha pemurah. Wa qala inni akhafu an yamassaka adzabun minar Rahman, berkata Ibrahim ketika mengingatkan ayahnya Azar, sesungguhnya aku khawatir sekali engkau ditimpa azab dari Tuhan Allah yang maha penyayang. Wa qala, dan Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, dialah Tuhanku, dialah Tuhan yakni langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, Tuhan yang maha penyayang. Waqal, dan dia juga berfirman, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, dialah Tuhan yang maha penyayang yang telah mengajarkan kepada manusia Quran. Wa ghalibu maji ismi ar-Rahim imma muqayyadan, adapun namanya Ar-Rahim kebanyakan datang dalam Al-Qur'an terikat ya dengan kata lain. Maka qawlihi, contohnya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu sifat rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang beriman. Au maqrunan bismir rahman, terkadang ar-rahim diikutkan dengan ar-rahman, diiringi dengan ar-rahman, kama fi suratil fatihah wal basmalah, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-fatihah dan dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau bismin akhar. Kadang-kadang Ar-Rahim ini juga digandengkan dengan nama lain, contohnya Al-Azizir Rahim, Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-Ghafurur Rahim, Tuhan maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Barur Rahim, Tuhan yang maha baik lagi penyayang. At-Tawwabur Rahim, Tuhan yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, ولهذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة، فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها شيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام، وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن. نعم. Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, Ar-Rahman Ar-Rahim itu semuanya terambil daripada sifat rahmat, rahimah, Allah merahmati. Dari rahimah inilah diambil nama Rahman, diambil nama Rahim. Rahimah yang rahmatnya merahmati, mengasihi, menyayangi. Ya, dari kedua, dari sifat rahim, dari kata kerja rahimah dan sifat ar-rahmah inilah muncul nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keduanya memiliki perbedaan. Ya. Apabila Allah menyebutkan nama Ar-Rahman, Allah SWT banyak mengkaitkannya dengan penciptaan alam semesta. Tuhan Maha Pengasih di atas ars bersemayam dan lain-lainnya. Ya, tidak akan kemudian burung di atas mengepak-ngepakkan sayapnya. Mayumsikuhunna illa Ar-Rahman. Tidaklah ada yang menahan burung itu jatuh kecuali Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama yang selalu melekat dengan alam semesta. Bagaimana Allah SWT dengan kasihnya sehingga Allah SWT ya melakukan yang terbaik, memberi petunjuk setiap makhluk dengan apa yang sesuai baginya. Ya, dengan rahmannya Allah inilah makhluk berkasih sayang. Dengan rahman Allah inilah ya manusia berkasih sayang. Dengan rahman Allah inilah Allah berikan seluruh makhluk rezeki tak pandang bulu, mukmin kafir, binatang melata, binatang berkaki empat, berkaki dua, binatang yang bersayap, yang tak bersayap, bertanduk, tak bertanduk, semuanya mereka dapat jatah rezeki Allah dari namanya Ar-Rahman. Tapi nama Ar-Rahim, wa ghalibu maji'ir rahim, kebanyakan nama Ar-Rahim itu muqayyad, selalu disebutkan secara khusus. Ya, kadang-kadang muqayyad dengan ya mukminin, wa kana bil mukminin rahiman. Sesungguhnya Allah begitu sayangnya kepada orang-orang mukmin. Jadi rahim ini lebih melekat kepada ya makhluk tertentu, tidak semua makhluk dapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa rahimnya Allah itu melekat kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan kadang-kadang penyebutan rahim dalam Quranul Karim ya diiringi dengan kata-kata Rahman sebelumnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang kata-kata Ar-Rahim juga melekat dengan sebagian nama-nama Allah lainnya, Al-Azizur Rahim, Al-Ghafur Rahim, Ar-Barur Rahim dan lain-lainnya. Walihadainil ismaini sya'nun kabir. Kedua nama ini memiliki peran atau memiliki tempat yang begitu agung, kedudukan yang begitu besar. Wa makana azima. Fahumal ismanil ladhani iftatahallahu bihima ummul Qur'an. Dengan dua nama inilah Allah membuka ummul Qur'an, induk daripada segala macam surat dalam Al-Quran, yaitu Fatihah. Jadi Al-Fatihah tak akan dibuka kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahuma unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Allah jadikan nama Ar-Rahmanirrahim ini sebagai tanda alamat bagi seluruh isi kitabnya yang dalamnya ada petunjuk dan penjelas. Setiap surat pasti dimulai dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Ya. Yang mana isi Quran semuanya mengandung petunjuk dan penjelas segala macam perkara yang dibutuhkan manusia, tak akan dimulaikan kecuali dengan dua nama ini. Ya, menunjukkan keagungan dua nama ini. Seluruh isi Quran sebelum kita membaca surat pasti kita akan mendapati nama ini tertulis dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahuma 'unwana ma anzalahu minal huda wal bayan wa dhammanaha al kalimatu allati la yathbut laha syaitan. Selalu ya digabungkan bersama Ar-Rahmanir Rahim ini ya perlindungan daripada syaitan, ya, yang dengan dua nama ini tak akan mungkin lagi syaitan dapat menggoda manusia, yaitu ucapan kita sebelum membaca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Dan setiap kali kita membaca isti'adzah dan mulai membaca surat setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada syaitan dengan kejahatannya. Berlindung dengan siapa? Dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak akan menyesatkan hambanya, yang tak akan menyerahkan hambanya kepada syaitan untuk digoda dan diganggu. Ya, rahmatnya yang telah meliputi segalanya, di antaranya adalah hamba-hambanya. Maka yang berlindung dengannya Allah akan lindungi, yang meminta kepadanya Allah akan beri, yang bertobat kepadanya Allah akan terima tobatnya. Begitulah seterusnya. Waftataha biha kitabahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan dengan itu pula lah Nabi Sulaiman memulai suratnya. Dia kirimkan suratnya kepada Ratu Bilqis di negeri Yaman sana, dari Baitul Maqdis. Dalam surat tersebut apa yang dimulai Sulaiman? Sulaiman mengatakan bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dengan memulai penulisannya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ta'alu alayya, jangan kamu menentang kepadaku. Wa atuni muslimin, datanglah menyerah. Jadi dengan surat itulah Sulaiman, dengan kedua nama ini Sulaiman memulai suratnya ketika menuliskan kepada Muqawqis, kepada Ratu Bilqis. Kemudian wa kana Jibrilu yanzilu biha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda iftitahi kulli surati al-Qur'an. Dan Jibril membawa dua nama ini tiap kali turun membawa, ya, dan memulai daripada membaca surat-surat Al-Qur'anul Karim. Naam. Wa qad warada hadani al-ismani muqtaranaini fi 'iddati mawadi' min al-Qur'an. Muqtaranaini fi 'iddati mawadi' min al-Qur'an. Wa kullun minhumā dalun 'alā subūtir rahmati sifatan lillāhi 'azza wa jalla. إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. كمل. فالرحمن أي الذي الرحمة وصفه، والرحيم أي الراحم لعباده، ولهذا يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. Walam yaji rahman bi ibadihi wala rahman bil mu'minin. Wa qad warada hadhan al isman, dua nama ini selalu terdapat, muqtarinaini, dalam Quran beriringan, fi iddati mawadhi'a min al Quran, dalam banyak tempat. Wa kullun minhuma dalun ala thubutir rahmati sifatan lillah azza wa jalla. Kedua-duanya ini menunjukkan sifat rahmat yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua nama ini terlahirlah sifat rahmat yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, tak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala lepaskan dari duanya sifat, dari dirinya dua, yakni dari dua nama ini sifat rahmatnya. Illa anna iqtiran hadain ismain fihi dalalatun ala thubuti hadzal wasfi wa husulihi wa husul atharihi wa ta'alluqihi bi muta'alliqatihi. Ya, tetapi ketika dua nama ini diiringkan, maka kedua-duanya menunjukkan, ya, sifat rahmat tersebut dan efeknya, ya, terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan nama, dua nama Allah Subhanahu wa taala ini yang memiliki perbedaan dalam sisi makna. Kedua-duanya muncul daripada sifat rahmat, tapi kedua-duanya memiliki perbedaan. Farrahman, maka nama Allah Ar-Rahman, ay alladhi ar-rahmat wasfuhu, yaitu sifat Allah, dialah Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih kepada seluruhnya. Dia, ya, curahkan kasihnya kepada seluruhnya, mukmin, kafir, fasik, ya, yang fasik, yang taat, ahli ibadah, ahli maksiat, tak pilih-pilih kasih. Ar-Rahim ay Ar-Rahimul Ibadah, tapi namanya Ar-Rahim yang darinya sifat rahmat diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang khusus, yang beriman. Oleh hadza yaqulu, karena itulah dia berkata, wa kana bil mu'minin rahimah, dan adalah Allah begitu sayangnya kepada orang-orang mukmin. Kasihnya Allah kepada orang-orang mukmin ini terambil daripada namanya Ar-Rahim, yang khusus bagi orang-orang mukmin, bagi hamba-hambanya belaka. Innahu bihim ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah kepada mereka, hamba-hambanya beriman, begitu pengasih, penyayang, lembut lagi maha penyayang. Walam yaji rahman bi'ibadih, tidak pernah Allah menyebutkan ya nama Ar-Rahman terhadap hamba-hambanya, enggak. Rahman kepada seluruh makhluknya, Rahman kepada burung-burung yang terbang di angkasa, Rahman ya kepada seluruh makhluknya, pada arsy ya Ar-Rahman, ala asistawa, dan seterusnya. Tak pernah Allah menyebutkan kata-kata Rahman dilekatkan dengan hamba-hambanya, tak pernah. Karena Rahman itu lebih luas, ya, kasih sayang Allah yang tak pilih kasih, semuanya disayangi Allah dengan rahmannya ini. Orang kafir yang matanya terbelalak, terbuka, menyembah berhala pun dapat rahmat dari namanya Ar-Rahman, tetap menghirup oksigen di dunia ini. Subhanallah, sekiranya Allah berkehendak, mampu Allah menahan oksigen dari orang-orang kafir, mereka tak makan, mereka tak minum, tapi Allah tak berkehendak, semuanya dapat rahmatnya dari namanya Rahman. Ya, tapi dari namanya Rahim khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya belaka. Walam yaji Rahman bi'ibadih, tak pernah dalam Quran ada ungkapan Ar-Rahman bi'ibadih, tidak. Tapi Ar-Rahimu bi'ibadih. Karena Rahman bukan hanya kepada hambanya belaka. Andai kata Rahman hanya kepada hambanya belaka, habis alam semesta ini, mati semua orang-orang kafir ahli maksiat. Ya, mati mereka semua yang tak tahu bersyukur kepada Allah yang menciptakan dia Allah, memberikan rezeki Allah, disembah patung, disembah batu, disembah kayu, macam-macam. Subhanallah. Tak pernah dalam Al-Quran ada kata-kata Rahman bi'ibadih atau Rahman ya bil mu'minin. Tidak pernah Allah katakan dialah Tuhan Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak. Pasti dengan menggunakan kata-kata Rahim. Naam. Rahim. Ja'a ala wazni fa'lan ad-dalu ala sifati thabitati lazimati al-kamilah. Ay min sifati rahmah. Wal rahim dalun ala ta'addiha lil marhum. Ay man yarhamu bil fi'li. Warrahman ja'a ala wazni fa'lan, dalam bahasa Arab Rahman itu timbangannya adalah fa'lan. Ya, dalam ilmu sharaf setiap kata-kata dalam bahasa Arab ada timbangannya, mengacu kepada kata-kata fa'ala. Rahman fa'lan, Rahim fa'il. Ya, maka timbangan Ar-Rahman adalah al-fa'lan, seperti ghadban dan lain-lainnya. Ad-dalu ala sifatil thabit al-lazimah, menunjukkan satu sifat yang melekat terus-menerus, al-kamilah, yang sempurna. Ay min sifatir rahmah, maksudnya adalah sifat Allah adalah rahmat yang tak pernah lepas dari dirinya, selama-lamanya melekat dalam diri-diri, dalam diri Allah SWT. Tak pernah sekalipun Allah tak memiliki sifat rahmat, senantiasa rahmatnya meliputi hamba-hambanya. Di antara rahmat Allah SWT, kita buat maksiat tapi tak diberikan Allah hukuman di dunia ini. Kadang-kadang diberinya tertangguh, diberinya kita petunjuk untuk kembali bertaubat. Subhanallah. Adapun Ar-Rahim dalun ala ta'addiha lil marhum, menunjukkan nama ini ada kaitannya dengan yakni makhluk yang dirahmatinya, al-marhum, yang dapat rahmatnya. Ay man yarhamu bil fi'li, dialah Tuhan yang merahmati, ya, merahmati hamba tersebut dengan perbuatannya. Ya, jadi inilah bedanya. Adapun Rahim berkaitan dengan al-marhum, makhluk yang dirahmati Allah SWT, yang secara khusus tak diberikan kepada seluruh makhluk lain. Itulah rahmat berupa iman. Itulah rahmat berupa petunjuk, ya, berupa hidayah yang tak semuanya dapat. Naam. Inna fi hadainil ismaini دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتها. فجميع ما في العالم الألوي والسفلي من حصول المنافع والمحب والمسار والخيرات من آثار رحمته، كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم والمخاوف والأقطار والمضار من أثار رحمته، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. إن في هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة. Sungguh dalam dua ini, dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan sempurnanya rahmat Allah. Allati hiya sifatullahi wasi'atuha. Dialah sifat Allah yang begitu luasnya. Fajami'u ma fil alami al-ulwi. Semua yang terdapat di alam ulwi, alamnya malaikat sana, langit sana, yang begitu lebih dahsyat dibandingkan alam as-sufli. Alam sufli ini alam dunia ini. Dunia ini alam yang begitu kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan al-alamul ulwi, alamnya malaikat. Ya, kerajaan Allah begitu luasnya. Maka seluruh yang terdapat di alam yang tinggi sana, alamnya malaikat, disebut al-mala'ul a'la. Dan alam dunia ini min husulil manafi', ya, wal mahabbi wal masari wal khairat min athir rahmati. Segala sesuatu yang terwujud di alam tinggi sana ataupun alam rendah berupa segala macam manfaat, segala macam dicintai manusia terwujud bagi mereka, yang disenangi mereka terwujud, segala macam kebaikan terwujud, semuanya efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menggerakkan tangan adalah efek daripada rahmat Allah. Kita bisa berjalan kemari, efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpakaian, efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tak berpakaian. Kita bisa membuka mata ketika bangun daripada tidur, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidur, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua manfaat, semua kebaikan yang ada di alam sana maupun alam sini, dampak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Telinga antum mendengar suara saya, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Masjid kita yang indah dan anggun ini, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kaum muslimin, ya, sehingga terwujudlah masjid yang begitu indah. Semua rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahulu masjid ini sampingnya apa, kita semua tahu. Di sampingnya dahulu tempat orang minum-minum khamar, tempat orang makan bangkai, makan najis. Sekarang lihatlah, ini rahmat, dampak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kama annama sarafa anhum min al-makaris. Sebagaimana apapun yang Allah palingkan daripada makhluk berupa perkara yang mereka benci. Wan niqam, segala macam bencana, petaka, wal makhawif wal akhtar, segala macam ketakutan-ketakutan, hal yang membahayakan mereka. Wal madar min athari rahmatihi. Semuanya efek daripada rahmat Allah. Kadang-kadang kita hampir binasa tapi kita tak binasa, Allah selamatkan kita. Kita jalan di lalu lintas, jalan-jalan raya, ada mobil terbalik-balik, binasa tapi kita Allah selamatkan. Kadang-kadang kita di hadapannya, kadang-kadang kita di belakangnya. Subhanallah. Ya, kadang-kadang mau tenggelam kita di lautan, Allah selamatkan kita. Semuanya efek daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang musuh ingin memberikan kepada kita kejelekan, tapi Allah selamatkan kita. Ya. Semuanya dampak daripada rahmatnya. Kadang-kadang datang bencana besar, datang tsunami. Ada orang-orang Allah selamatkan daripada murkanya, daripada azab. Subhanallah. Hancur sebagian orang, sebagian tidak binasa, tidak apa-apa. Subhanallah. Hancur sebagian rumah-rumah, sebagian rumah selamat. Tak. Subhanallah. Ini semuanya efek daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ya'ti bil hasanati illahu. Tidaklah ada segala macam kebaikan kecuali Allah yang mendatangkan bagi kita. Dari namanya Rahmanur Rahim. Wa la yadfa'u sayyi'ati illahu. Tidak ada yang dapat menahan segala macam kejelekan kecuali dengan Allah, dan namanya Ar-Rahmanur Rahim. Wa huwa Arhamur Rahimin. Dialah Tuhan yang begitu dahsyat kasih sayangnya kepada makhluk. Lebih lagi Dia cintai kita daripada kita mencintai diri kita. Kita cinta kepada diri kita, tapi kadang kita, subhanallah, ya, tak tahu keberuntungan bagi diri kita ini. Masih diri kita ini kita ajak bermaksiat, padahal Allah sayang kepada kita. Ya, masih kita langgar perintah-perintahnya. Tak takut diri kita diazab. maka Allah lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Ar-Rahmanur Rahim. Naam. Wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabahu wa ghalabathu wa dhaharat fi khalqihi zuhuran la yunkir. La yunkar. La yunkar. Hatta mala'at taras samawati wal ard wa imtala'at minha al quluba hatta hannat al makhluqati ba'daha ala ba'din bihadhihi. Imtala'at minha al qulub. Hatta hannat al makhluqati wa imtala'at minha al qulubu hatta hannat al makhluqati ba'daha ala ba'din bihadhihi ar-rahma allati nasharaha alayhim wa awda'aha fi qulubihim. Hasbak. Wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabahu wa ghalabathu. Sungguh rahmat Allah itu lebih mendahului kemurkaannya. Lihatlah dalam diri kita sendiri, banyak maksiat yang kita lakukan, tapi rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Dalam waktu kita berbuat maksiat, tidak Allah hukum kita. Kalau dia berkehendak, mati kita ketika berbuat maksiat. Subhanallah. Ya, tapi Allah rahmat tabaraka taala rahmatnya kepada kita. Karena memang rahmatnya lebih mendahului kemurkaannya. Kalaulah kemurkaannya mendahului rahmatnya, tak ada lagi yang sisa daripada makhluk ini. Sebagaimana kita kadang-kadang murka kita lebih besar daripada rahmat kita. Karena itulah muncul daripadanya segala macam kerusakan dalam dunia ini, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kenapa? Karena murka kita lebih besar daripada rahmat kita. Subhanallah. Adapun Allah tidak. Ya, rahmatnya melampaui daripada kemurkaannya dan kemarahannya. Wa dhaharat fi khalqihi dhuhuran la yunkar. Tampak rahmatnya pada seluruh makhluknya yang tak akan dapat diingkari. Subhanallah. Hatta mala'at aqtaras samawat. Bahkan rahmatnya meliputi seluruh isi langit wal ard dan bumi ini. Wa imtala'at minhal qulubu. Sehingga hati-hati dipenuhi dengan rahmat. Subhanallah. Hatta hannatil makhlukat, sehingga sebagian makhluk menyayangi ba'duha ala ba'din, sebagian lainnya. Bihadir rahmah allati nasyaraha alaihim. Dengan rahmat ya Allah sebarkan inilah sebagian makhluk menahan diri sehingga mengasihi sebagian makhluk lainnya. Lihatlah bagaimana binatang-binatang buas yang mereka tak tahu istilah balas membalas, tak tahu mereka. Kadang-kadang orang tua mengharapkan dari anaknya balasan. Karena itulah dia berbuat baik kepada anaknya. Nanti ketika anaknya kerja, mulailah dia hitung-hitungan. Kau kuliah siapa yang bayarin? Ya, sekarang kau sudah bergaji, kau kirimkan ke ayah sekian. Ada hitung-hitungan manusia. Tapi lihatlah hewan. Tak ada ketika singa mengatakan, nanti kau sudah besar, kau carikan untuk ayah makanan. Tak ada. Tapi tetap singa merahmati anaknya. Singa jantan, singa betina. Padahal mereka tak tahu namanya. Ya, sebagaimana diketahui manusia balas-balasan. Ya. Karena itulah mereka saling berkasih sayang. Ayam tak mau menginjakkan kakinya kepada anaknya yang kecil. Dia angkat perlahan-lahan ketika dia mengayomi anaknya dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Ketika hujan datang deras, ketika angin begitu kencang, apa yang membuat dia menaungi anak-anaknya? Tak ada kecuali rahmat Allah yang Allah titipkan kepadanya. Subhanallah. Dengan itulah dia mengasihi anak-anaknya. Kadang-kadang dia rela mati untuk anak-anaknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hatta hannat al-bahaim la tarju naf'an wala 'aqibatan. Ya, Iqra. وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفعا ولا عاقبة ولا جزاء على أولادها وشهد من رأفتها بهم وصفقتها الأديمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة. وحتى حنت البهائم. Sampai binatang-binatang ternak memiliki sifat rahmat, memiliki sifat sayang. Allati la tarju naf'an wala 'aqibatan wala jazaan, yang mana dia merahmati yang lainnya tak mengharapkan berbalas budi sebagaimana manusia. Karena manusia kebanyakan hubungan mereka di atas hubungan membalas-balasan. Ya, andai kata ku beri, kau ingat nanti kau ganti, balasnya apa? Itulah manusia. Binatang tak tahu balas-balasan. Subhanallah. Tapi dengan rahmat Allah Sematalah akhirnya mereka mencintai anak-anaknya, melindungi sebagian mereka. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat hewan-hewan itu, mereka bersatu melindungi ya anak-anak mereka yang kecil. Kadang-kadang kepala suku daripada semua hewan-hewan ini, dia yang paling garang menghalau musuh-musuh. Subhanallah. Dengan rasa apa rahmat, kadang-kadang dia harus mati karena itu. Ya. La tarju naf'an wala aqibatan wala jaza'an ala uladiha. Tak pernah dia mengharapkan balasan. Tak takut dia dengan segala macam risiko kelak. Kadang-kadang orang merahmati makhluk karena takut. Kalau tidak dia lakukan, dia kena sanksi. Kena risiko. Dampaknya fatal. Andai kata nanti anakku ini tidak kuberikan baginya nafkah, ketika dia besar, dia berkuasa, habis aku dibuatnya. Takut akan masa depan jika dia berbuat kezaliman, nanti ku disia-siakannya. Karena itulah aku harus menjaganya agar dia menjaga aku. Semuanya ada balas-balasan. Adapun hewan, tak ada mereka berpikir dalam hati mereka, nanti kau sudah tua, kuletakkan kau di panti jompo. Tak ada. Semuanya dengan rahmat Allah semata. Orang hitung-hitungan, bahkan kepada anaknya hitung-hitungan, kecuali yang dirahmati Allah SWT belaka. Subhanallah. Wa syuhida min ra'fatiha bihim wa syafaqatiha al-'azimah ma yashhadu bi 'inayati bariha wa rahmatil wasi'ah. Dan ini disaksikan kasih sayang antara makhluk, kelembutan mereka, ya, rahmat mereka yang begitu besar, menunjukkan betapa bariha, ya, bi 'inayati bariha, bahwasanya sifat rahmat ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala dititipkan dalam hati-hati mereka, dalam diri-diri mereka. Ya, bi'inayati bariha wa rahmatil wasi'ah, dan semuanya ini adalah bagian daripada sifat Allah, dari rahmat yang maha luas, sehingga rahmat tersebut pun ada dititipkan pada hati-hati makhluknya. Allahu Akbar. Bagaimana singa-singa, ya, bagaimana makhluk-makhluk yang buas terkadang jinak kepada manusia. Buaya-buaya bisa dijinak kepada manusia. Dengan apa? Sifat rahmat. Subhanallah. Dia tahu ini orang berbuat baik kepadanya, sehingga takluklah sebagian binatang kepada tuan-tuannya. Allahu Akbar. Dengan apa? Dengan sifat rahmat yang dititipkan kepadanya, sehingga dia tak mangsa tuannya. Kita lihat banyaknya pertunjukan-pertunjukan. Kadang-kadang kita lihat bagaimana buaya membuka kepalanya, masuklah pawangnya, memasukkan kepalanya ke dalam mulut buaya. Macam-macam. Kadang-kadang Allah cabut juga rahmat itu. Digigitnya juga kepala tuannya. Mungkin karena tak sempurna rahmat tuannya. Ya, tak sempurna rahmatnya. Lebih besar dia ingin keuntungan, menampakkan bahwasanya dia hebat. Ya, tak sempurna rahmatnya kepada buaya, akhirnya dia pecahkan juga kepala kawan. Subhanallah. Kita bahas ini sampai siang enggak kerja kita. Sampai di sini dululah, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.